Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdihillahu falamudillala wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulula nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sebelum kajian bahasa Arab ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada saat ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan selawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, ya, yaitu kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk atau biasa kita kenal dengan ABY. Ya, tayyib. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah sanadkhul ila al-hiwar ats-tsalits. Kita akan memasuki percakapan yang ketiga, ya, as-safha mi'atani wa sab'un, ya, jadi halaman 280, ya, jadi iftahu as-safha mi'ataini wa sab'in, 270, ya, mi'ataini wa sab'in, 6, unzur wastami wa'id. Baik, hadzal hiwar yaduru baina Khalidin wa Hazim. Ya, jadi percakapan ini antara Khalid dan Hazim insyaallah. Ya, baik, qala Khalid, al-jawu mu'tadilun hadhihi al-ayyam. Hazim, hadza faslur rabi'. Khalid, alhamdulillah, dhahaba as-sayfu wa dhahaba al-harru. Hazim, وذهب الشتاء وذهب البرد. خالد أين نقضي عطلة الأسبوع؟ حازم نذهب إلى الشاطئ. خالد الشاطئ بعيد نذهب إلى البر. حازم هذه فكرة طيبة نذهب إلى البر. خالد سأحضر الخيمة والسجادة. حازم سأحضر الطعام والشراب. خالد أسرتي ستحضر معي. حازم وأسرتي ستحضر معي أيضا. طيب أعيد مرة ثانية. خالد الجو معتدل هذه الأيام. حازم هذا فصل الربيع. خالد الحمد لله ذهب الصيف وذهب الحر. حازم وذهب الشتاء وذهب البرد. خالد أين نقضي عطلة الأسبوع؟ حازم نذهب إلى الشاطئ. خالد الشاطئ بعيد نذهب إلى البر. حازم هذه فكرة طيبة نذهب إلى البر. خالد سأحضر الخيمة والسجادة. حازم سأحضر الطعام والشراب. خالد أسرتي ستحضر معي. حازم وأسرتي ستحضر معي أيضا. طيب هذا الحوار الثالث. طيب الان ننظر الى المفردات. يا الان ننظر الى المفردات. طيب اقرا قولين. طيب الجو طيب الجو معتدل. الجو معتدل. طيب ما معنى الجو؟ الجو شو؟ cuaca ya. Tapi mu'tadilun, mana mu'tadilun? Mu'tadilun sedang ya. Baik. Al-ayyam, mana al-ayyam? Naam, al-ayyamu jamak dari apa? Naam, jamak dari yaum ya. Jamak dari yaum. Al-yaum. Baik, di sini pakai hadhihi al-ayyam. Kenapa hadhihi al-ayyam di sini? Kenapa hadhil ayyamu? Kenapa pakai hadhil hadhi di sini? Naam, karena al ayyam jama ya, dan kita tahu kalau jama ya, kalau jama benda ya apa namanya, maka dia di apa namanya, kalau jamaknya itu ghairu akil, maka dia dimuannaskan ya. Ibaratnya kayak satu orang mu'annas ya. Taib, ikra qorin. Naam. Hadza. Taib. Taib, faslun. Apa artinya faslun kemarin? Musim ya. Musim. Taib, arabi. Naam. Ya, arabi'u musim semi ya. Taib, lanjut. Naam, tayyib. Ma ma'na zahaba as-sayf? Naam. Zahaba as-sayfu. As-sayf apa artinya? Musim panas ya. Ya, panas, musim panas. Ya, as-saif musim panas ya. Jadi zahab as-saif telah apa, telah berlalu musim panas. Baik, lanjut. Naam, al-harru. Al-harru ini sifatnya daripada saif. Berarti al-harru apa? Panas. Jadi sifatnya kalau saif pasti al-harru ya. Baik, lanjut. Ini panas ya. Naam. Taib, zahaba asyita'u. Taib, mana syita? Musim, musim dingin. Dingin, al-bardu. Naam. Ya, al-bardu. Al-bardu berarti sifatnya daripada syita. Ya. Di ilah fi Quraisy ilahim rihlatash syita'i was-saif, ya. Rihlatash syita'i was-saif. Jadi kalau saif har, kalau syita al-bardu. Naam. Lanjut. Aina naqdi uqlata al-usbu'. Taib, aina naqdi al-uqlata al-usbu'. Baik, mana nakdi? Naam, kita menghabiskan al-utlata, utlatal usbu. Mana utlatal usbu? Libur. Libur naam, libur pekanan. Baik, lanjut. Nadhhabu ila syafi'. Baik. Nadhhabu ila asy-syafi'. Ya nazhabu ila asy-syafi'i, asy-syafi'i, syafi'u. Mana syafi'? Naam. Ya syafi', asy-syafi'u itu pantai ya. Baik, lanjut. Asy-syafi'u ba'idun, nazhabu ila al-barri. Baik, asy-syafi'u ba'idun. Mana asy-syafi'u? Asy-syafi'u ba'idun. Jaraknya jauh. Ya, nadhhabu ilal barri. Ya, sekarang al barri, al barru. Ya, al barru. Mana al barru? Ya, al barru itu bisa bermakna daratan ya. Seperti dalam Al-Qur'an kan, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Ya, zaharal fasad, telah nampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Bima kasabat aidin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Nah, al-barru di sini maksudnya bukan daratan tapi apa? Gurun. Ya, gurun. Iya, padang pasir gitu, gurun, ya. Nah, tapi bisa bermakna pula al-barru itu lawan dari al-bahru, ya, daratan. Nah, baik, lanjut. Hadhihi fikratun thayyibatun. Naam, naam. Baik. Taib, fikrah, fikratun. Mana fikratun? Naam. Taib, taibah. Ini yang baik ya. Ya, yeah, good idea. Naam, lanjut. Taib. Sa'uhdiru ya. Sa Sa'uhdiru. Mana sa'uhdiru? Ada sin. Naam plus uhdiru. Naam. Iya, uhdiru. Baik. Ya, jadi sin ini alamat fi'il mudhari. Tanda-tanda fi'il mudhari. Sin tambah uhdiru, ya. Sin ini berarti akan ya. Akan dalam waktu dekat, ya. Uhdiru ala wazni apa? Ala wazni uf'ilu. Uf'ilu. Ya. Akar katanya apa? Iya, ya, akar katanya. Naam, akar katanya dari hadoro ya. Hadoro faala, ya. Ini akar katanya hadoro, ya. Kemudian ini wazannya faala. Kalau hadarah, mana hadarah? Naam, hadir itu, ya, hadarah itu hadir, sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Kemudian, ini kan sulasi, ya, sulasi mujarrad namanya, ya, cuma tiga huruf. Kemudian, kita jadikan jadi sulasi mazid fi, jadi ditambah satu huruf, ya. Kalau hadarah, ini namanya fi'il lazim, ya. Hadarah ini namanya fi'il lazim. Ya, fi'lul lazim. Ya, fi'lul lazim. Hadara. Hadara ini namanya fi'lul lazim. Fi'lul lazimi. Apa artinya fi'lul lazimi? Naam. Al-fi'lul ladzi. Naam. Alladzi la yahtaju. La yahtaju ila maf'ulin. Ya. Hadara. Jadi misalnya hadara Zaidun. Ya. Selesai kan? Paham kan maknanya kalau begitu kan? Ya, pendengarnya sudah enggak bertanya-tanya lagi kan? Hadara Zaidun. Ah, ini namanya fi'lul lazim. Jadi la yahtaju ila maf'ul. Tidak butuh kepada objek, ya. Jadi al-fi'lul ladzi la yahtaju ila maf'ulin. Fi'il kata kerja yang tidak butuh kepada objek, ya. Nah, ini bisa dijadikan jadi fi'il mutaaddi, ya. Fi'lul mutaaddi, ya. Bisa dijadikan fi'lul mutaaddi. Bagaimana caranya? Tinggal ditambahkan satu huruf. Jadi hadara jadi ahdara. Ya. Nah, sekarang kalau kita tambahkan satu huruf, ya. Kita tambahkan satu huruf. Yang tadinya hadara jadi ahdara. Ya. Tambahkan satu huruf, ini maknanya berubah, ya. Ini maknanya berubah. Ini kan hadir, telah hadir kan? Nah, kalau ahdara, ya, dijadikan, ini kan fi'il lazim. Ini dijadikan fi'il muta'addi, fi'il yang butuh kepada objek, kepada maf'ulun bihi. Maka, maknanya apa di situ? Ini kan hadir, kalau ini? Ya, menghadirkan. Ya, menghadirkan. Ya, jadi ana hadir. Ana hadir, saya datang. Atau hadartu ana, atau ana ahduru, saya hadir. Ya. Tapi kalau saya katakan ana ahduru, saya hadir, udah selesai. Ya. Tapi kalau saya katakan ana uhdiru, saya menghadirkan. Menghadirkan apa? Masih butuh tanda tanya kan? Ana uhdiru misalnya as-saburata. Saya menghadirkan atau mengadakan papan tulis. Ah, itu udah selesai. Jadi butuh kepada maf'ul, ya. Ini disebut sebagai fi'lul muta'addi, ya. Fi'lul muta'addi. Ya, ya, fi'il mutaaddi ya kebalikannya dari lazim al-fi'lu. Naam. Naam. Al-fi'lu alladhi yahtaju ila maf'ulin. Ila maf Udin. Ya, contohnya misalnya ini. Contohnya hadara Zaidun. Ya. Kemudian ini contohnya ahdara ahdara Zaidun qalaman. Ya, beda kan? Bisa dipahami maknanya. Mungkin yang apalagi yang baru ya, mungkin agak kurang dimengerti karena beda ya antara online dengan offline. Mungkin kalau offline itu bisa lebih gampang dicerna lagi. Ya, tapi enggak apa-apalah. Insyaallah kalau Allah mengizinkan dalam waktu dekat mungkin di Masjid Imam Syafi'i kita akan adakan nanti bahasa Arab secara offline insyaallah dalam waktu dekat insyaallah, ya. Insyaallah doain biar lancar semua ya. Jadi ini bedanya. Kalau fi'il lazim tadi hadara Zaidun, ya. Al-fi'lu alladhi la yahtaju ila maf'ul. Hadara Zaidun, Zaid telah hadir, selesai, ya. Tapi kalau mau dijadikan sebagai fi'il muta'addi membutuhkan kepada maf'ulun bihi, maka tinggal ditambahkan satu huruf, ya. Ditambahkan satu huruf jadi ahdara, menghadirkan. Telah hadir, menghadirkan. Maka ahdara Zaidun enggak cukup. Ya, tapi harus ditambahkan maf'ulnya. Jadi ahdara Zaidun qalaman, ya. Nah, jadi ini disebut sebagai kalau yang ini disebut sebagai sulasi mujarrad ya. Saya tulis. Ya kalau ini namanya sulasi mujarrad, kalau ini sulasi mazid fi ya. Jadi mendapatkan tambahan 6. Lanjut Pak Orin. Habis. Sawhdiru at-ta'ama wasyarabah. Naam, mafhum. Naam. Usrati satakburu ma'i. Baik, usrati. Usrati. Ya, sa. Satahduru. Naam, ma'i. Baik. Mama na usrati? Naam, usrati keluargaku ya. Ya, di sini menunjukkan kalau dalam bahasa Inggris my gitu ya, usrati. Satahduru, mama na satahduru? Akan. Nah, la. Ya, sata bukan satu hadiru. Ya. Nah, beda ya antara yang itu tadi, ini kan fi'il mudhari'nya ya. Jadi beda antara tahduru. Naam, tahduru dengan tuhdiru. Ya. Coba antum lihat ya. Antum baca tahduru dengan tuhdiru itu sudah beda. Ya. Nah, makanya di situ enaknya kalau kita nanti paham bahasa Arab, karena kitab-kitab gundul itu kan tidak ada harakatnya. Ya, tidak ada harakatnya seperti ini. Ya. Tidak ada harakatnya begini kan. Nah, bagaimana caranya nanti kita tahu kalau itu bacanya tahduru atau tuhdiru? Karena ini dua-duanya kalau tidak ada ma'i ya, ini sebenarnya dua-duanya bisa. Bisa kita baca usrati satu hadiru, bisa kita baca usrati tahduru. Ya, tinggal lihat bagaimana konteksnya. Ya, kalau di sini, ya, kalau di sini konteksnya apa? Tahduru apa tuhdiru? Ya, satahduru. Ya, jadi akan bukan akan menghadirkan, tapi keluarga aku itu akan datang bersama saya gitu. Jadi bukan menghadirkan bersama saya, enggak. Ya, jadi beda. Di sini bukan bukan tuhdiru ya, bukan tuhdiru. Ya, bukan fiil apa namanya tadi? Bukan fiil. Di sini bukan fiil. Fi'il muta'addi, akan tetapi di sini apa? Fi'il lazim. Jadi tah duru. Ya, baik, lanjut. Wa usrati satahduru ma'i aidan. Naam. Lanjut. Lanjut. Khalas. Oh, al-khaimah tadi belum ya? Antum belum baca al-khaimah. Sa'uhdiru al-khaimah wa sajadah. Hah? Sa'ukhdiru al-khaimata wa sajadata. Coba lihat lagi. Yang tadi. Iya, ada. Ada tadi. Lewat berarti ya. Taib al-khaimah. Al-khaimatu. Taib, maman al-khaimatu? Ya, ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi antum harus pahami bahwa ini kema yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu disadur dari bahasa Arab al-khaimatu. Ya. Al-khaimatu. Ya, baik. Yang satu lagi apa? Sajadah. Ya. Ini juga sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, as-sajadatu. As-sajadatu. Apa sajadah di sini? Karpet. Karpet, ya. Karpet yang gede. Jadi biasa ya orang-orang Arab, ya. Biasa itu orang-orang Arab kalau musim rabi, musim semi, jadi sudah tidak antara tidak sudah tidak panas dan tidak dingin, itu mereka ke gurun, ya, ke pegunungan gitu, ke gurun gitu. saya kalau di, saya pernah itu di apa, di Emirat gitu kan, di Emirat itu sekitar perjalanan dari Dubai itu sekitar 1-2 jam, nanti ketemu gurun ya, ketemu gurun. Nah di situ mereka dirikan tenda yang besar kayak tenda tentara gitu, yang besar, terus di ada karpet gitu ya kan. Kemudian kalau siang apa malam harinya mereka nyalain api unggung, terus mereka di situ bakar-bakaran gitu ya. Terus biasanya naik apa namanya, naik motor yang mobil yang bannya 3 gitu kan, seperti itu ya. Itu di gurun gitu, itu makanya di apa mereka bilang mau ke apa namanya, nadhabu ilal barri. Ilal barri di sini maksudnya ke gurun. Nah baik, kita sudah selesai ya dari al-hiwar as-salis. Taib, ada yang mau ditanyakan enggak di al-hiwar as-salis ini sebelum kita lanjutkan? Taib, man yaqra, siapa yang baca? Naam, siapa yang baca? Dibaca dan diterjemahkan. Naam, tafadhal. La la, al-hiwar as-salis. Iqra wa iqra'i wa tarjimi. Naam, tafadhali. Berdua. Tafadhali. Al-jawu mu'tadil hadhihi al-ayyam. Naam, tarjimi. Cuacanya cerah hari ini. Naam. Bukan hari ini. Kalau hari ini, kalau hari ini hadzal yaum. Ah, hari-hari belakangan ini gitu maksudnya, seperti itu ya. Naam, tafadhali. Naam. Naam, lanjut terus. Hadza faslur rabi'. Naam. Ini adalah musim semi. Naam. Alhamdulillah, dhahaba as-sayf wa dhahaba al-harr. Naam. Musim li ila fi Quraisy ila fi mrilatash syita'i was saif. Naam. Musim panas ya, Ustaz? Ya, sahih. Telah berlalu musim panas dan telah berlalu musim dingin dan telah berlalu musim panas. Dhahaba as-saif, telah berlalu musim panas, wa dhahabal harru. Sifatnya musim panas apa? Ya panas gitu. Panas. Ah, jadi dhahaba as-saif, musim panas telah berlalu. Wa dhahabal harru, dan panasnya juga sudah berlalu. Maksudnya enggak ada panas lagi gitu, ya. Itu kan kalau di sana saif ya. Itu kan panasnya Masya Allah gitu kan, bahkan kadang-kadang di atas 50 derajat ya. Makanya di sana itu namanya liburan, ada namanya utla saifiyah, al-utla as-saifiyah. Ya. Ada namanya al-utla saifiyah. Utla saifiyah itu di negara Arab itu, di negeri-negeri Arab itu 3 bulan. Jadi mereka tuh libur selama 3 bulan. Itu namanya saifiyah. Yang mereka biasa sebutnya saifiyah. Jadi utla apa, al-utla saifiyah atau apa namanya, atau utla tu saif ya. Itu 3 bulan karena panas gitu. Biasanya mereka pergunakan yang punya banyak uang ya, biasanya ke luar negeri gitu ya. Baik ya, lanjut. Naam. Aina taqdi'u tatal usbu'? Ke mana kamu akan menghabiskan? Naqdi, bukan kamu, bukan kamu. Nun nun nun al jamaah. Naam. Kita ya. Iya, sahih. Ke mana kita menghabiskan liburan pekanan? Naam. Kita pergi ke pantai, Ustaz. Naam, naam. Lanjut. Naam. Asyatiyu ba'idun. Pantainya jauh. Nadhabu ilal barri. Kami pergi ke gurun. Iya, nadhabu ilal barri. Kita pergi ke gurun saja. Mungkin maksudnya seperti itu. Naam. Naam. Hadhihi fikratun thayyibah. Ini adalah ide yang bagus. Naam. Nadhhabu ilal bari. Kami akan kita akan pergi ke gurun. Naam. Sa'uhdirul khaymata was-sajadata. Was-sajadata. Naam. Saya akan membawa kemah atau tenda gitu maksudnya Ustaz. Tenda sahih. Tenda. Saya akan membawa tenda dan karpet. Naam. Naam. Ustati satahburu ma'i. Keluargaku akan hadir bersamaku. Naam. Ustati satahburu ma'i abon. Dan keluargaku akan hadir bersamaku juga. Naam, baik. Ahsanti. Al-an nantakil ila al-mufradat. Ya, al-an nantakil ila al-mufradat. Baik, man yaqra al-mufradat, ikhwan? Naam, ya ikhwan. Man yaqra? Nah. Naam, tafadhal. Ahlan wa sahlan. Al-mufradatu al-ardu. Naam. Undur wastami wa'id. Al-mufradat kosakata. Naam. Al-ardu pembahasan. Naam. Perhatikan dan dengarkan dan ulangi. Naam. Al-faslu sayyid. Naam. Musim panas. Naam. Taib, lawan faslus saif apa, akhi? Faslus saif. Aksuhu, aksuhu lawannya apa? Jidduhu. Naam, faslus syita'i. Faslus syita'i, asyita'i. Naam. Taib, lanjut. Yuhdiru membawa. La, bukan yuhdiru. Yah. Naam. Hadir. Naam, hadir ya. Yahduru hadir. Naam, taib. Yuhdiru membawa. Naam, membawa. Jadi itu bedanya ya. Yahduru hadir. Nah, kita sudah bahas tadi kalau yahduru itu fi'il apa namanya tadi? Fi'il lazim. Ya. Jadi fi'il lazim fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Ya. Kemudian yuhdiru ya jadi yahduru ala wazni yaf'ulu. Ya, sulasi mujarrad. Kalau yuhdiru ala wazni yuf'ilu, ya, itu fi'il apa namanya? Muta'addi. Ya, jadi al-fi'ilu alladhi yahtaju ila maf'ul. Jadi butuh kepada maf'ulun bihi. Yahduru zaidun. Ya, zaid telah, sedang, afwan. Yahduru zaidun. Ya, atau yahduru zaidun. Ya, zaid sedang hadir. Ya. Taib, kalau yuhdiru zaidun, ya, itu butuh kepada objek ya, jadi yuhdiru zaidun misalnya as-sajadata ya. Baik, lanjut. Khaimah. Naam. Naam. Syati'un. Syati'un. Syati'un. Naam. Naam. Al-barru gurun. Naam. Faslur rabi musim semi. Naam. Naam. Harun panas. Naam, harun panas. Baik. Intahaina minal mufradat ya. Intahaina minal mufradat. Al-an nantakil ila tadrib. Naam, man yaqra? Naam, tafaddali. Tadrib. Tadrib 'ala al-as'ilati bi ikhtisar. Naam. Bikhtisar dengan singkat. Ya. Naam. Al-awwal fi ayyi fashlin hadha al-jaw? Fi ayyi fashlin hadha al-jaw? Hadha al-hiwar? Naam. Fi fashl ar-rabi'. Fi fashli beda antara ar-rabi' dengan ar-rabi'. Fi fashl ar-rabi', ya, fi fashl ar-rabi'. Iya. Kalau fi fashli ar-rabi' ya di kelas yang kelasnya 4 ya, kalau fi fasli rabi di musim ya, jadi bukan ra'nya yang panjang. Kalau ra'nya yang panjang nanti artinya ar-rabi yang keempat ya. Kalau ar-rabi musim musim semi. Naam. Kaifa al-jawl ana? Al-jawl ana Naam, al-jawu al-ana mu'tadilun. Ya, tayyib, lanjut. Ila? Ila syati atau ila al-barri? Yang ila al-barri kan Khalid, ya. Oh gitu, dua-duanya bukannya berangkat. Ya. Berangkat pas di akhir. Pertamanya si Hazim pengennya, idenya pengennya ke syati. Oh ya udah. Naam, naam, fadal, fadal. Mereka berdua setuju ke bar. Naam, tafadali. Naam, lanjut. Naam. Al-Khamis. Ila aina sayadhhabu Hazim wa Khalid? Sayadhhabu Hazim wa Khalid ila al-barri. Naam. As-Sadis. Mada sayukbiru Khalid? Sayukbiru Khalid al-haymata was-sajada. Naam. As-Sabi'. Mada sayukbiru Hazim? Sayukbiru Hazim al-ta'am was-sharab. Naam, at-ta'amu atau at-ta'ama? At-ta'ama. Naam, at-ta'ama wa syara? Wa syaraba. Naam, wa syaraba, naam. Sami, man sayuhdiru usratuhu ma'ahu? Tayyib, sayuhdiru usratuhu atau usratahu? Tahu, sayuhdiru usratuhu. Naam, berarti di sini menghadirkan, ya. Nah, usrata, usrata di situ maf'ulun bihi, ya, naam. Naam. Nah, bisa langsung dua-duanya. Jadi singkat, bikhtisar itu Khalid wa Hazim. Ya, bisa jawabannya begitu. Jadi, man sayuhdiru usratahu ma'ahu. Ya, bisa kita bilang Khalid. Ya, bisa juga Hazim. Ya, nah, itu singkat gitu. Naam. Taib. Intahaina minal tadrib. Al-an antakil ila at-tadrib al-awwal. Coba kita lihat dulu tadribnya apa ini. La, ini natruk ya. Kita tinggalkan at-tadrib al-awwal wassani. Ya. Taib. Na'khud at-tadrib as-salis. Kita ambil at-tadrib as-salis. Naam. Sil baina kulli kalimataini litusbiha ta'biran kama fil misal. Taib, man yaqra? Naam. Paudin, ikra, Paudin. Tadrib as-salis. Sil baina kulli kalimataini litusbiha ta'biran kama fil misal. Naam. Tarjim. Dan ketiga, hubungkan di antara dua kalimat ya. Setiap ya baina kulli kalimatain, setiap dua kata. Dua kata. Naam. Supaya menjadi ta'biran. Sebuah ungkapan ya atau sebuah jumlah, naam, kalimat seperti pada contoh. Baik, itu dikasih contoh di situ ya, alhamdu, alhamdu kalimat. Alhamdulillah itu satu kata, ya. Lillahi kalimah, ya berarti alhamdulillahi, alhamdu, kemudian disambung ya ke lillah, jadilah satu ungkapan alhamdulillah, ya. Jadi itu maksudnya, ya. Yang dibawa juga seperti itu. Naam, tafadhal. Awal alhamdulillah. Atsani. Faslus syita'i. Naam, faslus syita'i. Tayyib. Darajatul hararati. Kemudian tahta sifri. Ya, baik. Intahaina min at-tadrib ats-tsalits. Al-an nantakil ila at-tadrib ar-rabi'. Sil bainal kalimati allati bainaha 'alaqatun kama fil misal. Baik, man yaqra? Hadha at-tadrib. Naam, man yaqra? Siapa yang baca? Naam, fadhal. Naam, tafadhal jamaah. Naam, tafadhali. Nah, at-tadrib ar-rabi'. Sil bainal kalimat allati bainaha 'alaqatun kama fil misal. Naam, tarjimi. hubungkan antara kata-kata, al-kalimat, kata-kata, na'am. Naam, alaqatun itu hubungan, naam. Naam, sebagaimana contoh. Contohnya anti lihat ya, syayun dengan kahwatun. Ya, ada hubungannya kan syayun dengan kahwa kan? Iya. Ya, jadi syayun hubungannya dengan kahwa. Ya, orang kalau tidak syayun kahwa kan biasanya begitu, ya. Taib, ini dikasih contoh. Nah, Taib, selanjutnya silakan. Kita mulai dari har dulu, harun ya. Naam, saubun. Naam, terus. Al-hafila, al-hafila. Naam. Taib, yatakallam. Al-ana. Naam. Sudah selesai kan? Ah, taib. Alan nantakil ila at-tadrib. Taib, alan na'khud mufradat idhafiyah. Naam. Mufradatun idhafiyatun. Taib, man yaqra' mufradatun idhafiyah? Naam, ikra'i. Man yaqra'? Ikhwan. Naam, tafadhal. Mufradatun idhafiyatun. Taib, tarjim akhi. Kosakata tambahan. Naam. Al-ardu pembatan, undur wajah kami, wahai, hatikan, dengarkan dan ulangi. Taib. Fi, pau. Fi, taib, fi, apa makna fi? Di dalam. Naam, fi itu bermakna di dalam. Jadi fil baiti, ya, di dalam rumah. Fil masjid ini, di dalam masjid, ya, fil qa'ati, di dalam aula, ya, dan seterusnya. Jadi fi itu bermakna di dalam, ya. Taib, lanjut. Fauqa, atas. Ya, fauqa di atas. Naam, taib. Tahta, bawah. Naam, tahta di bawah, naam. Amama, depan. Naam. Naam. Yamin, kanan. Naam. Timal, kiri. Naam. Ya. Antum perhatikan di sini, semua fi itu salah satu huruf jar. Ya. Fi itu salah satu huruf jar. Jadi kalau misalnya setelah fi, ya. Dan fi ini adalah merupakan salah satu tanda isim, ya. Salah satu tanda isim atau alamat isim. Jadi kalau fi masuk kepada satu kata, maka kata itu adalah isim, ya. Nah, kalau fi ini masuk pada isim, maka isim setelahnya itu majrur, dijar, ya. Jadi contohnya al-baitu, ya. Al-baitu marfu, ya. Al-baitu marfu. Tapi kalau masuk fi harfu jarin, salah satu huruf jar, maka kita katakan fil baiti, ya. Fil baiti. Al-masjidu marfu. Ya, masuk fi jadi fil masjidi, jadilah dia majrur karena ada huruf jar yang masuk sebelumnya, ya. Baik, kemudian fauqa, ya. Fauqa adalah salah satu dzaraf namanya, ya. Dzaraf makan, ya. Nah, fauqa kalau masuk pada isim juga akan menjar isim setelahnya tersebut, ya. Contohnya misalnya ar-ra'su, kepala kayak di sini kan, ar-ra'su. Ya. Jadi masuk fauqa, jadi fauqa ra'si, ya. Ar-ra'su fauqa ar-ra'si. Taib, tahta, ya. Tahta misalnya, ya. Tahta. Ya, tahta, apa artinya tahta? Di bawah, ya. Jadi lawan dari fauqa. Ya, tahta. Tahta juga adalah merupakan salah satu dzaraf makan. Maka tahta kalau masuk pada isim, isim setelahnya juga majrur, ya. Contohnya, ya, al-kursiyu. Ya, al-kursiyu masuk tahta jadi tahtal kursiyi. Ya. Taib, seterusnya sama amama. Mama nama mama. Mama nama mama. Naam, amama di depan, ya. Amama di depan. Sama amama ini juga merupakan salah satu dzaraf makan, ya. Nah, jadi kalau masuk pada isim, jadi contohnya al-baitu, jadi amamal baiti, ya. Al-masjidu amamal masjidi, ya. Taib, khalfa, khalfa lawan dari amam, ya. Juga merupakan salah satu zaraf, ya. Zaraf, apa namanya, tempat, ya. Yang menunjukkan kepada tempat, ya. Jadi khalfa, ya. Al-baitu khalfal baiti, ya. As-sayaratu khalfas sayarati, dan seterusnya. Yamina, sama, ya. Yamin juga menunjukkan kepada apa namanya, zaraf, ya, zaraf makan, ya. Demikian pula dengan shimal, ya. Jadi kalau isim setelahnya itu semuanya majrur, ya. Jadi yang lainnya itu, ah? Iya, kalau ala fauka itu biasanya lebih kepada, wallahu alam, ya. Sebenarnya sama aja sih, ya, sinonim gitu. Tapi yang anak ketahui, wallahu alam, ya, kalau ala itu apa namanya, ala itu bisa yang nempel, bisa pula yang tidak nempel gitu kan, seperti itu. Tapi wallahu alam, ya, yang anak ketahui bahwa fauka dan ala itu sinonim, sama aja. Jadi bisa kita katakan ala ra'si, ya, bisa kita katakan fauka ra'si, ya. Taib, kalau fauka, fauka itu menunjukkan apa namanya, fauka itu dharaf, ya. Sementara kalau ala harfu jarrin, ya. Itu juga yang anak ketahui, ya. Ala harfu jarrin, salah satu huruf jar, ya. Kalau fauka dharaf makan, ya. Dharaf makan, ya, menunjukkan kepada tempat. Naam. Taib, wallahu alam bisawab. Naam. Masih ada waktu? Masih ada. Baik, alana nantakil ila tadrib al-awwal, ya. At-tadrib al-awwal. Unzur ila as-suwari thumma kulil dharfa al-munasibah. Baik, di sini disebutkan dharaf. Naam. Baik, mana qira? Naam, siapa yang baca? Naam, tafadhali. Naam. Ikra minat tadrib al-awwal, naam. Naam, Ustaz. At-tadrib al-awwal. Naam. Il-suwari. Naam. Il-zorfal munasibah. Naam, tarjimi. Latihan yang pertama. Lihatlah kepada gambar-gambar. Naam. Kemudian, kuli, berikan, Ustaz. La, kul, kul. Mau anak kul? Katakan. Naam, ucapkan. Naam, naam. Zaraf. Naam. Yang sesuai. Baik. Udah paham kan maksudnya? Ya, naam. Naam, tafadhali. Jawabannya jadi seperti ini, Ustaz. Al-kitabu. Naam. Sahih, naam. Naam. Naam. Al-kitabu tahta. Naam. Al-kitabu kiri shimal. Naam. Kiri shimal, bukan yamin. Kalau yamin kanan. Ini yadul, ini yadul yumna, ini yadul yusra, ya. Naam. Al-kitabu shimal, al-kitabu yaminu. Naam. Al-kitabu amama. La. Kebalikan dari amam. Naam. Baik. Al-kitabu khalfa. Al-kitabu yang dua terakhir itu di belakang. Amama, amama. Apa maksudnya? Amama. Amama. Naam, al-kitabu terakhir. Terakhir al-kitabu fi. Ah, al-kitabu fi, karena dia masuk, ya, seperti itu. Naam. Iya. Baik. Alan nantakil ila at-tadrib as-sani, ya. Anuhawil anuhallis hadain at-tadribain, ya. Kita usahakan selesai nih dua tadrib ini. Naam, tayyib, man yaqra? Naam, qadal qadin. At-tadribu as-salis sil baina as-sani. At-tadribu as-sani sil baina suwarati wal-zorfi. Baina suwarati. Baina suwarati. Naam. Wal-zorfi. Munasibi. Naam. Nah, Tapi yang kedua, hubungkan antara gambar dan zorok yang sesuai. Naam. Pertama, fi. Naam. Kedua, amama. Kedua, amama. Sahih. Sahih. Ketiga, khalfa. Khalfa. Naam. Gambar keempat, itu foko. Naam. Kelima. La, yang keempat fauqa sahih. Naam. Yang kelima? Kelima tahta. Naam. Enam kanan yamin. Yamin. Naam, yamin. Naam. Baik, sudah. Baik, alan nantakil ila tadrib ats-tsalits. Unzur ila as-surati wamla'il faraq bidzarfil munasib. Naam. Baik, man yaqra? Siapa yang baca ini? Naam, tafadhal. Naam, jemaah. Naam, mana ikhra? Naam, tafadhali. Naam, tarjimi. Naam. Baik. Naam, al-abu yamin as-sayyarati. Naam. Al-ibnu tahta as-sayyara. Naam. Al-ibnu tahta as-sayyarati. Ya, baik. Al-ibna fawqa as-sayyara. Naam. Naam, al-ummu shimal as-sayyarati. Shimal yasar sama maksudnya? Kan coba dengar dia yasar. Lah, ini di mana? Siapa al-ummu di mana? Al-ummu di sebelah apa? Sebelah kiri. Iya, jadi al-ummu shimal as-sayyarati. Tayyib. Lah, kita belum pakai wara'a. Kita pakai Naam, khalfa sayyarati. Naam, taib. Sama-sama di belakang, disatnya waro. Sama ya, waro, waro juga di belakang, khalfa juga di belakang. Naam. As-sadis, al-baitu, Naam. Taib, al-baitu, amama sayyara. Taib, naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini, insyaAllah. Sanastamir fi al-usbu'il qadim. Ya, insyaAllah, kita akan teruskan pada minggu depan ya. Semoga ya dalam waktu dekat, kalau nanti kita sudah bicarakan, kalau ikhwan dan akhwat nanti mau belajar bahasa Arab ya, insya Allah kita akan usahakan nanti di apa namanya, di Imam Syafi'i ya, Masjid Imam Syafi'i di Raden Saleh. Karena sudah ada usulan beberapa teman ya, ada yang minta membahas Al-Arabiyah Baina Yadaik mulai dari awal ya. Kalau misalnya di sana nanti kita memakai kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik dari awal, berarti di sini mungkin kita ganti, kalau antum setuju, kita ganti jadi Durusul Lughah jilid pertama. Atau ya kita tetap, ini jilid dua ya, buku dua ya. Oh ya, atau kita lanjutkan yang ini, nantilah nanti kapan dibicarakan ya. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab, ya mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.